terbayang dosa. Usia bertambah, umur makin tua, rambut sudah berubah, badan makin lemah. Aku menyadari esok atau nanti aku pasti kembali menghadapi lain. Bila ku ingat, oh akan diriku, rasa gelisah terbayang dosa. Usia bertambah, umur makin tua, rambut sudah berubah, badan makin lemah. Menyadari esok atau nanti aku pasti kembali menghadapi lain. Azabmu di hari